إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله إن شاء الله tema yang kita bahas negara berkah tanpa riba. Permasalahannya bukan cukup pada negara saja, tapi dimulai dari para rakyatnya. Hidup kita akan berkah tanpa riba. Ini sebuah keniscayaan dan sebuah kepastian. Karena yang memiliki langit dan bumi ini, Allah Azza wa Jal telah membuat sebuah ketentuan, sebuah hukum yang berlaku. Dengan Allah sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan riba. Orang berharap dengan riba tadi dia mendapatkan pertambahan uangnya. Kata Allah, tidak, Allah hancurkan riba. Wa yurbi as-sadaqat, dan dengan sedekahlah Allah tambahkan harta kalian. Ini sangat berbeda dengan cara pandang kita sebagai makhluk Allah, di mana seseorang ketika memberikan pinjaman 100 juta mensyaratkan ada pertambahan 20%. Menurut dia bertambah uangnya 20% menjadi 120 juta. Kata Allah, tidak bertambah. Allah habiskan, Allah hancurkan. 20%-nya hancur, yang 100 jutanya pun hancur. Wa yurbi as-sadaqat. Dari kata yang sama, yurbi artinya menambahkan. Riba artinya menambah. Dan Allah menambahkan harta kalian dengan bersedekah. Ketika Anda bersedekah, Anda memiliki uang 100 juta. Kemudian ada kerabat atau ada kaum muslimin yang butuh bantuan, membutuhkan bantuan. Lalu kemudian yang 10 juta tadi Anda keluarkan dari kepemilikan Anda, Anda serahkan kepada panitia atau langsung kepada yang berhak menerimanya. Berkurangkan uang Anda berapa? 10 juta. Tapi kata Allah, tidak. Ini yang Allah tambah harta kalian. Kira-kira cara pandang siapa yang betul? Cara pandang kita atau Allah? Allah. Tapi masalahnya Anda percaya atau tidak? Yakin, beriman atau tidak? Masa uang saya berkurang, tapi kata Allah bertambah. Kalau Anda percaya, pasti akan bertambah. Karena dunia, bumi ini tunduk kepada ketentuan Allah. Dalam banyak ayat, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kepada Allah tunduk dan bersujud semua yang ada di langit dan di bumi ini. Semuanya sujud dan tunduk. Pepohonan, gunung, bebatuan, semuanya ya. Bahkan mereka lebih takut kepada Allah daripada manusia. Karena kita tidak mengenal Allah dengan baik. Makhluk yang lain kenal dengan Allah. Sampai batu pun menggelinding turun. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sebagian batu Anda lihat menggelinding dia dari tempatnya turun ke bawah min khasyatillah, karena takut kepada Allah azza wajalla. Kalaulah Allah mengatakan law anzalna hadzal qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Allah turunkan kalamnya yang mulia Al-Quran kepada gunung batu, akan kalian lihat gunung tersebut begitu khusyuknya, begitu takutnya, dan pecah hancur karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena semua makhluk Allah mengerti akan Allah Azza wa Jal, hanya manusia saja yang tidak mengerti Allah Azza wa Jal. Maka tidak mungkin, barakah itu artinya kathratul khair, bertambah kebaikan, itu yang dikatakan dengan al-barakah. Tidak mungkin akan bertambah kebaikan dalam harta, baik milik pribadi, masyarakat, komunitas, ataupun negara, ataupun dunia, dengan cara perbuatan riba. Karena Allah sudah janjikan kehancuran. Kalau Anda katakan, Ustaz, semua dunia sekarang mengatur ekonominya dengan riba, mereka maju-maju saja. Dari mana Anda tahu mereka maju-maju saja? Laporan ekonomi dunia bahwa ekonomi riba itu siklus terjadinya krisis moneter pasti. Semenjak orang-orang manusia mengatur ekonominya dengan riba, maka krisis pasti akan terjadi. Pasti. Barusan kita dunia kena krisis di tahun 2000 berapa? 98 itu khusus Indonesia saja. 2008 itu ya dunia. Dampak dari krisis dari negara besar Amerika. Ya, yang membuat pengangguran 30% warga negara mereka menjadi pengangguran. Kira-kira apa penyebab krisis mereka tersebut? Ribanya riba apa? KPR. Subprime mortgage, kata mereka. Ya, KPR. Anda di sini Muslim masih pengen dapat rumah pakai KPR. Mereka yang sudah membuat teori riba tersebut sudah merasakan pahit getirnya dengan riba. Ya. Apa penyebab terjadi subprime mortgage? Biasa, saya kan teori yang kita katakan bahwa tidak ada yang bisa menentukan suku bunga naik atau turun. Ketika di tahun 2007, 2006 mulai kalau enggak salah, di mana suku bunga di Amerika rendah, ya, maka orang berlomba-lomba mengajukan kredit untuk pemilikan rumah atau KPR, ya, karena suku bunga rendah. Dengan demikian, ya, akan memiliki rumah dengan harga yang terjangkau oleh mereka. Itu yang mereka harapkan, dan itu yang terjadi. Tapi saya katakan sekali lagi, di 2007 orang tidak tahu ternyata bunga naik. Apa dampaknya? Ketika bunga naik, ya, orang-orang yang pinjam uang umpamanya 1 miliar atau 100 juta dengan bunga umpamanya KPR 100% selama 5 tahun umpamanya. Sekarang bunga kredit naik menjadi 150% umpamanya per 5 tahun atau 200% per 5 tahun tadi. Ya. Maka yang di harga rumah yang 100 juta menjadi 300 juta. Apa yang terjadi? Kalau dia tetap bayar, itu rumah tidak ada harganya lagi. Maaf, ketika mereka tetap bayar, harga rumah terlalu mahal. Ketika mereka masih mencicil di tahun 2008, 2000 awal akhir 2007, tahu bunga menjadi naik, harga menjadi, uang menjadi mahal yang harus mereka bayar. Ketika itu banyak mereka yang tidak mampu melanjutkan cicilan ribanya. Ketika tidak mampu, mereka sudah pasrah. Pasrah disita oleh bank rumah-rumah tersebut. Ketika disita rumah tersebut harus dilelang, berarti harganya akan turun. Karena rumah terlalu banyak yang akan dijual dengan cara lelang. Harga rumah turun sedangkan suku bunga tinggi. Apa yang akan terjadi? Orang tidak akan mau lagi melanjutkan kreditnya, pembayarannya. Karena kalaupun dibayar nanti lunas, harganya enggak ada. Lebih baik mereka tidak melanjutkan. Apa yang terjadi? Macet semua kredit. Ya. Jadi subprime mortgage namanya. Kemudian hancur-hancuran negara Amerika. Dampaknya terimbas ke negara dunia karena mereka ekonominya besar, maka negara-negara kecil pun kena dampaknya. Ini dampak dari riba. Padahal semua dunia berkiblat belajar ekonomi riba kepada Amerika. Sedangkan mereka mengalami krisis ekonomi paling sering. Saya pernah membaca karya ilmiah yang ditulis oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar tentang di tahun 1000 Great Depression, depresi dan krisis ekonomi pada tahun 1932. Ya, Great Depression itu berapa? Ada yang tahu? Ada yang sudah lahir waktu itu? Itu menghancurkan ekonomi riba, ekonomi Amerika, pengangguran sampai di atas 60% dan di PHK. Ya. Maka di waktu itu banyak para penggiat ekonom, para pakar ekonomi, di antaranya Arthur Kingston, mengajak, menghimbau kepada para pemegang kebijakan di Amerika untuk menghentikan riba, karena ribalah yang telah menghancurkan ekonomi dari waktu ke waktu. Sama seperti di tahun 2008 kemarin. Di tahun 2009, ya, salah pimpret dari salah satu majalah ekonomi di Perancis menulis sebuah jurnal yang isinya saatnya saatnya paus untuk belajar kepada Al-Quran, karena krisis ekonomi yang terjadi adalah karena riba. Kalaulah para perbankan menghargai apa yang diatur dalam agama Islam, pasti krisis itu tidak akan terjadi. Apa yang mereka maksud dengan ini? Krisis riba. Ya. Semua mereka sepakat, semua manusia sepakat. Tetapi kembali, iblis lebih kuat daripada manusia, sehingga mereka terpedaya dalam menjalankan ekonominya. Sama, semua kita tahu umpamanya bahwa mencuri tidak baik. Tetapi berapa banyak terjadi pencurian, korupsi tidak baik. Berapa banyak terjadi korupsi, iblis lebih kuat dari orang itu. Dia sangat terpedaya dengan iblis. Ada orang yang beriman, dia selalu meminta kepada Allah perlindungan dari syaitan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Fasta'idz billah. Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk tersebut. Syaitan itu terkadang berbentuk jin, terkadang berbentuk manusia. Rayuan mereka kuat. Sampai pun Adam alaihissalam, nenek moyang manusia pertama, pernah terayu oleh syaitan. Ya, semua orang tahu bahwa negara yang membesarkan riba dalam sistem ekonominya pasti negara tersebut tidak akan bisa berbuat semaunya. Dan negara kita pada ketika terjadi krisis moneter 98 sudah merasakan pahitnya untuk menjadi seorang peminjam dengan cara riba. Lalu kita katakan, ya, apakah bisa Ustaz mengelola negara tanpa pinjaman riba? Kita katakan, bumi ini milik manusia atau milik Allah? Milik Allah. Kalau Allah mengharamkan riba, pasti bisa mengatur bumi ini seluruhnya tanpa riba. Sudah pernah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Di mana negara dijalankan tanpa pinjaman riba dan tanpa ada pajak. Tidak ada pajak, bisa negara berjalan. Kalau dikatakan kebutuhan negara di waktu itu mungkin tidak sebesar sekarang. Mungkin juga tidak, tapi keberadaan harta di waktu itu juga tidak sebanyak sekarang. Dulu tidak ada ditemukan sawit, tapi ada kurma, Ustaz. Ya, tapi tidak ada minyak ditemukan di waktu itu. Emas pun ditambang seadanya, berbeda dengan sekarang. Ya, seluruh kekayaan Allah bukakan kepada manusia. Ya, dan Allah Maha Adil. Ketika jumlah manusia sedikit di muka bumi ini, Allah berikan kepada mereka rezeki sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagaimana mereka dulu bisa mengelola negara tanpa riba, ya, seharusnya juga bisa negara setiap kapan dan dimanapun untuk menerapkan ekonominya tanpa riba dan tanpa pajak. Di antara beberapa kasus contoh yang dibuatkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika negara butuh dana besar untuk sebuah kebutuhan yang mendesak, seperti ketika terjadi perang dan kaum muslimin sedang tidak memiliki dana. Yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bukan pinjam dengan riba, tapi pernah Rasulullah SAW beli kuda kepada para Yahudi dengan cara beli satu dibayar dengan dua waktu tempo. Sekarang diambil Rasulullah digunakan untuk perang satu ekor umpamanya. Dibayar nanti setelah satu bulan, enam bulan, dua, tiga bulan keputusan kesepakatan dua ekor. Riba atau tidak ini? Tapi bikin riba. Satu ekor ditukar dua ekor, riba atau tidak? Atau antum tidak tahu riba? Kuda tidak termasuk komoditas riba, sehingga boleh ditukar berlebih. Boleh enggak tukar satu mobil dengan dua mobil? Satu motor dengan dua motor boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena dia bukan komunitas riba. Satu rumah ditukar dengan dua rumah. Boleh atau tidak? Boleh, karena dia bukan komunitas riba. Tidak disyaratkan harus sama dan harus tunai. Hanya enam yang disyaratkan sama dan tunai. Ya. Nilainya tentu. Harga satu sekarang dibayar dua tahun, pasti akan berbeda. Maka Rasulullah ambil satu unta, nanti dibayar dengan dua unta. Jelas? Dengan cara membeli. Jual beli tidak tunai. Kemudian, ketika dalam satu kondisi perang, Rasulullah SAW dalam perang Tabuk umpamanya, kaum muslimin memiliki sedikit makanan pokok, sedangkan mereka perang akan melakukan perjalanan satu bulan ke Tabuk, berdekatan dengan Syam, berdekatan dengan Yordan. Di Tabuk, di sebulan perjalanan dari kota Madinah ke arah utara. Kemudian perang lagi, berarti kan butuh kendaraan, butuh senjata, butuh makanan pokok yang dibawa di perjalanan sampai ke tempat perang tadi. Dan kondisi sedang susah, karena itu di musim panas. Musim panas, kurma saatnya berbuah. Berarti kurma persediaan masih ada atau sudah habis? Kurma kan berbuah sekali setahun. Kurma musim tahun kemarin, ketika mau masuk musim baru lagi, sudah habis atau masih ada atau masih banyak? Kalaupun ada, sudah menipis. Ya, sedikit persediaan makanan. Dan saatnya akan masuk panen, menyebabkan kaum muslimin ya berat untuk ikuti perang. Dan Rasulullah pun tidak memiliki cukup, negara waktu itu tidak memiliki cukup biaya untuk membawa perang. Maka apa yang dianjurkan Rasulullah SAW? Rasulullah menganjurkan para sahabat-sahabatnya yang memiliki kekayaan untuk bersedekah. Dengan imbalan apa? Apakah kata Rasulullah nanti akan diangkat jadi menteri, nanti akan dapat gaji atau diberikan? Tidak, Rasulullah tidak memiliki itu. Tetapi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikhabarkan oleh Allah, man jahaza jayshal usra falahul jannah. Siapa yang memberi, yang menyiapkan pendanaan dalam pasukan perang Tabuk ini, saya jamin masuk surga. Maka Utsman mengeluarkan 100 ekor unta. Maaf, 1000 ekor unta, 100 ekor kuda satu orang. Utsman bin Affan. Berapa harganya? Hitung sendiri sama antum. Harga unta sama harga kuda lebih dari mungkin 10 miliar untuk biaya perang. Sehingga Rasulullah telah menjamin untuk dia surga. Ini bisa karena dia orang yang berusaha dan kaya. Maka ini kelebihan kekayaan dalam Islam bila harta didapatkan dengan yang halal. Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Harta yang baik itu sangat baik kalau berada di tangan orang yang soleh. Akan berguna dia untuk manusia seluruhnya. Dua kali Utsman membeli surga. Pertama dalam perang Jaisul Usra, diriwayatkan dari Bukhari ini. Kemudian ketika di Madinah, sumber air bersih Bi'rul Mu'unah dikuasai oleh Yahudi. Kata Rasulullah, siapa yang membeli sumur tersebut untuknya surga. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan. Dua kali dia bisa beli surga dengan hartanya. Nah, ini kelebihan orang yang memiliki harta yang baik dengan harta yang halal. Ya, dan alhamdulillah negara kita kan pernah melakukan seperti ini kan, meminta rakyatnya untuk memberikan bantuan dalam kondisi negara susah tanpa harus dipaksa dengan cara pajak. Pernah atau tidak? Kapan? Kemana? Bukankah saya pernah dengar kalau tidak salah Daud Berweh dari Aceh menyerahkan bantuan satu pesawat ke Republik Indonesia. Di waktu itu harga pesawat sangat mahal karena Aceh sumber daya alamnya tinggi, baik tanaman, kemudian dari dalam juga banyak, sehingga tokoh Aceh Daud Berweh tersebut menghadiahkan satu pesawat untuk negara. Bisa kan? Pernah ada dan bisa. Dan kalau diminta, tentu berbeda dengan dipaksa dengan cara pajak. Kalau diminta, rakyat memberikan dengan ikhlas. Tapi juga tergantung kemampuan mereka. Tapi kalau dipaksa, mampu tidak mampu, Anda harus bayar. Belum gaji diterima sudah dipotong langsung dalam bentuk pajak. Ini namanya kezaliman. Kalau tadi bukan kezaliman, siapa yang mau silakan, yang tidak mau silakan juga. Ya. Bentuk lain yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika negara membutuhkan biaya besar dan negara tidak memiliki perbendaharaan yang cukup di waktu itu, dengan meminta para sahabat yang kaya untuk membayar pajak selama 2 tahun 3 tahun ke depan. Membayar zakat saya maksud, maaf. Karena di masa Rasulullah dan para sahabat Khilafah Rasyidin tidak ada pajak. Zakat ditarik oleh negara. Ya. Kapan ditarik? Sekali setahun. Ketika negara butuh biaya besar, maka Rasulullah tidak pinjam ke Bank Dunia, World Bank waktu itu dengan cara riba, tidak. Tetapi para sahabat yang kaya diminta oleh Rasulullah zakatnya untuk 2-3 tahun ke depan. Termasuk kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, seorang masih paman Rasulullah dan dia seorang saudagar kaya. Ya, ini metode yang sebuah sistem yang bagus bagi masyarakat, baik kaum muslimin dalam menerapkan pembangunan apapun juga. Ya, kalau tadi dalam bentuknya zakat, pernah saya ditanya oleh kaum muslimin dari sebuah kota di Sumatera, mereka memiliki sekolah Islam, yayasan memiliki sekolah Islam. Sekolah tersebut membutuhkan pengembangan lahan dan pembangunan. Lalu mereka menanyakan tentang skema yang sudah mereka buat dengan salah satu perusahaan penerbit buku. Ternyata dari penyampaian mereka saya jelaskan bahwa ini riba dan haram. Solusinya Ustaz, kata saya, solusinya untuk sekolah tadi itu berapa uang bulanan dari setiap siswa? Kata mereka enggak kurang, SD itu SD 1.100.000 per bulan. Sekolah SD itu. Baik. Minta orang tua ya untuk membayar, biasanya per bulan, minta bayar per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun, per 4 tahun, atau sampai anaknya tamat. Ngumpul enggak uang berarti? Ngumpul. Tapi yang mau, yang tidak mampu atau tidak mau ya jangan dipaksa. Bagaimana caranya? Sampaikan kepada mereka bahwa sekolah butuh, insyaallah orang tua pada siap. Ya atau tidak, membantu sekolah tadi, mereka selain membantu juga mereka tidak dirugikan. Karena ini imbalan bayar sekolah anak-anaknya. Rugi enggak mereka? Kan tidak, hanya bayar di depan saja. Kemudian kalau belum menarik, berikan potongan diskon. Ini namanya salam namanya. Bayar di depan, nanti barang dan jasanya menyusul. Berikan diskon. Yang bayar setahun umpamanya berikan diskon 5%. Yang 2 tahun umpamanya 10%. Yang 3 tahun 15%. Tapi bayar di depan karena sekolah butuh. Dengan demikian perlu pinjam riba lagi, terkumpul dana sudah. Memang tidak semua santri, saya katakan berapa siswanya, ada sekitar 600 siswa Ustaz. Satu siswa saja 1.100.000 kali 12 sudah berapa? 12 juta lebih, 13 juta ya. 13 juta per siswa. 100 saja seper berapa berarti? Seper persen, sekitar 18% yang membayar, yang mau membantu dan membayar dengan 100, dengan 13 juta sudah dapat 1,3 M. Ya atau tidak? Untuk biaya personal kan masih ada sisanya. ya. Dan kalaupun berlebih bisa diputar untuk buat usaha sekolah tadi, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat kaum muslimin. Tanpa dengan riba sebetulnya bisa. Karena dan memang bisa, karena dunia ini, langit dan bumi milik Allah. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada lebih baik daripada diharamkan oleh Allah. Dan pun Allah gandengkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bila ada transaksi riba, maka rubah jadi akad jual beli, sehingga dia menjadi halal. Akad yang tadi juga bisa dipakai untuk, ini namanya akad salam, untuk membutuhkan modal. Ya, seorang nelayan umpamanya ingin pergi melaut, itu kan butuh biaya kan? Sewa kapal, kalau nggak punya kapal, kemudian biaya melaut, makan, bensin, segala macam, kemudian juga biaya untuk keluarga ditinggal. Biasanya orang kan berutang dengan cara riba kepada tengkulak. Nanti khas dengan syarat hasil tangkapannya harus dijual ke tengkulak ini dengan harga semau tengkulak pasti. Dia yang menekan karena dapat pinjaman tadi. Ini unsurnya riba. Ingin juga dapat melaut tadi, dapat modal juga dengan cara yang halal. Bagaimana caranya? Robah dari akad jual beli. Ya, umumnya dibutuhkan modal 10 juta. 10 juta. Ya, buat akad jual beli. Katakan biasanya 10 juta itu dapat sekitar 1,2 ton ikan umpamanya. 10 juta. Anda katakan bayar di depan 10 juta, saya kasih ikan 1,5 ton. Ini jual beli halal. Sama dengan yang tadi. Halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Atau dalam bentuk gadai umpamanya banyak dilakukan oleh kaum muslimin di mana-mana di dunia ini. Baik di Indonesia, di Arab, di Asia Tengah, dimanapun riba itu menjadi pinjaman gadai, pegang gadai itu menjadi gaya hidup manusia. Karena iblis yang menggoda mereka semuanya sama. Ya. Dalam bentuk umpamanya Anda butuh uang 30 juta untuk modal atau untuk sekolah anak atau segala macam. Anda gadaikan, biasanya apa yang bisa digadaikan? Kebun atau kendaraan? Hah? Kalau di sebagian daerah sawah umpamanya. Umpamanya sawah atau mobil. Biasanya sawah tadi atau mobil tadi atau motor tadi dipegang oleh si pemilik pinjaman, si pemilik uang yang berikan pinjaman. Selama uang belum dipakai, ini digunakan oleh dia gratis. Hah? Nanti kemudian dibayar sejumlah uang. Umpamanya pinjam 30 juta sawah tadi selama 5 tahun dipakai oleh dia, ketika punya uang 30 juta dibayarkan. Ini dari mana ribanya? Ribanya adalah ketika dia membayar bukan 30 juta lagi yang dia bayar, 30 juta tambah sewa sawah selama 5 tahun gratis. Ya, itu pertambahannya. Sewa sawah umpamanya per tahun itu ada sekitar 3 juta. 3 kali 10 sudah 30 juta, udah sama. Harusnya enggak ada lagi dibayar 30 juta, kembalikan sawah orang. Kalau tidak, maka yang dibayar dia bukan 30 juta tapi 60 juta. Pinjam 30, dibayar 60. Inilah sendiri banyak. Jelas ini. Bagaimana solusinya? Seperti saya katakan tadi, Allah mengharamkan riba tapi menghalalkan jual beli dan sewa menyewa. Maka Anda katakan Anda pemilik sawah atau pemilik mobil yang akan Anda berikan kepada pemilik uang agar dia dapat uang agar Anda dapat uang dan dia mendapatkan jasa. Anda jual jasa dari kendaraan atau dari sawah tadi. Anda butuh 30 juta umpamanya. Anda katakan normalnya kalau saya sewakan mobil atau sawah ini, ya selama untuk mendapatkan 30 juta adalah sekitar 10 tahun umpamanya. Udah, ya, karena uang bayar di depan, saya sewakan kepada Anda 12 tahun. Yang punya uang sudah dapat keuntungan atau tidak? Dapat selisih 2 tahun. Kemudian yang punya uang ini dapat keuntungan lagi dengan cara yang halal, kata dia, saya nggak bisa, nggak butuh mobil, tapi saya rentalkan. Dapat lagi nggak di uang? Dapat atau tidak? Halal atau tidak? Halal, karena yang pertama saya menyewa, kemudian sewakan lagi. Namanya ta'jir minal batin dalam akad fikihnya. Maka halal dan saling menguntungkan, ini syariat Allah. Tapi dengan riba tadi haram dan saling merugikan. Ya, wallah ta'ala alam, sesuatu yang diharamkan oleh Allah wajib kita tinggalkan, baik dalam kehidupan pribadi kita, masyarakat kita, ataupun kehidupan bernegara. Dan jangan katakan tidak bisa, karena Allah tidak akan mengharamkan sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Yang diharamkan oleh Allah sesuatu yang merusak hidup kita. Dan sudah saya jelaskan tadi malam bagaimana riba itu menghancurkan ekonomi manusia, di mana dalam bentuk inflasi uang berkurang. Kalau dikatakan inflasi umpamanya per tahun ini 7%, berkurang dalam daya beli rupiah Anda 7%. Di brankas Anda memang uang 100 juta, tapi daya belinya bukan 100 lagi, 93 juta. Tahun depan inflasi lagi 7 juta lagi, 7% lagi. Memang di brankas Anda masih 100 juta dalam 2 tahun ini, tapi daya belinya berkurang 14% sudah. Tinggal lagi daya belinya 46 juta. Itu artinya. Maka dengan riba pasti hancur, karena Allah yang mengatakan Allah menghancurkan riba. Baik, kita cukupkan uraian, silakan yang mau bertanya.